بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu? Ya. Baik, terakhir barangkali ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat mau berkurban yang sudah meninggal. Ya dari mohon izin saya kurang mendengar dengan baik. Saya udah niat berkurban untuk yang sudah meninggal. Untuk yang sudah meninggal. Oh baik, untuk yang sudah meninggal. Baik, bagaimana hukumnya berkorban untuk yang telah meninggal dunia? Diniatkan untuk yang meninggal. Baik, kita jawab saja secara spesifik lebih lengkap. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 2797, yang ini. Ditemukan juga di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Disampaikan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Saya bacakan hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah. Perhatikan, beliau menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Sunnah yang pertama. Jadi kalau ada seseorang ingin berkurban, mohon izin, sunnah pertamanya saat menyembelih itu hadapkan dulu ke kiblat. Tolong teman-teman panitia yang mau berkurban nanti ya, jangan pilih tukang jagal sembarangan. Kalau Anda kehilangan tahapan sunnahnya, Anda enggak dapat pahalanya. Ya, hadapkan ke kiblat. Kalau orang meninggal kepala di kanan, ya. Baik ya, pelan-pelan. Baik selatan, kalau hewan kepala di utara, kiri kan? Kemudian hadapkan ke kiblat baru disembelih. Nah, sebelum menyembelih ini, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ini sunnah yang kedua. Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, tolong terima korban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Wa umat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Baik, tiga kalimat ini kata para ulama mengandung beberapa hukum. Satu, Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah tolong terima ini dari Muhammad. Jadi satu korban para ulama boleh berkorban satu hewan apapun itu yang disyariatkan. Boleh kambing, sapi, unta. Korban Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk satu orang sah berdasar hadis tadi. Sebaliknya yang kedua, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga besarnya Muhammad. Ini menunjukkan keluarga. Boleh. Ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu, misal saya baru punya kemampuan beli kambing satu. Tapi saya ingin di keluarga saya kurban ini. Umumnya orang, maaf, itu suka bergantian. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok kakaknya, adiknya. Itu kalau menurut hadis gak usah begitu. Niatkan saja untuk satu keluarganya. Boleh. Saya Adi Hidayat, punya istri, punya dua orang anak, kan? Kemudian saya katakan, mungkinlah kurban atas nama keluarga Adi Hidayat, maka istri saya masuk, dua anak saya masuk. Jelas ya? Sah hukumnya boleh, boleh. Ya, awas, awas. Nabi mempraktekkan, sahabat mengiyakan, ulama ijma di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Diboleh satu hewan ditujukan untuk satu keluarga. Ya, sah hukumnya. Baik. Kemudian satu hewan ini apa saja? Boleh kambing, boleh sapi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ingin dibagi dari hewan, atau saya punya ustadz bagaimana? Di rumah ada 4 orang. Boleh enggak setiap orangnya satu-satu? Boleh-boleh saja, silakan. Sah, saya keluarkan 4 hewan, saya bagi di beberapa daerah. Boleh. Tapi juga yang punya satu hewan, boleh untuk satu keluarga. Sah hukumnya. Ya. Untuk kambing, dari satu orang. Untuk sapi, dari berapa orang? Oh, dari mana? Tanya lagi ramai, satu sapi enggak boleh 7. Harus satu, ya. Ah, sapi itu boleh dari satu orang, boleh dibagi 7 bagian. Hadisnya ada di hadis Muslim, nomor hadis 1318, jam 1 lewat 18 menit. Jadi Jabir bin Abdullah. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyyah. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Hudaybiyyah. Al-bunnata unta an sab'atin, dibagi 7 bagian. Jadi unta itu boleh 10 bagian, boleh 7 bagian. Wa anil baqarati, dan dari sapi an sab'atin, dari 7 bagian. Yang terakhir, ah ini dari pertanyaan ibu. Wa min ummati Muhammad, dan mohon terima dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hewan ditujukan untuk umatnya. Baik. Nah, sekarang di sini ada dua hukum kata para ulama. Hukum pertama, baik. Kita umat Nabi? Umat Nabi, baik. Kita keluarga Nabi? Oh bukan, ibu bukan istri Nabi, saya bukan keponakan Nabi, kan? Kita bukan keluarga Nabi, tapi kita umatnya Nabi. Berarti umat Nabi itu bukan bagian keluarga Nabi yang dimaksudkan pada yang kedua tadi. Dan pribadi Nabi, keluarga Nabi, umat Nabi kan? Nah ini menunjukkan hukum boleh berkorban diatasnamakan orang lain. Modalnya dari kita. Ada ART, ada security misalnya ya, ada teman-teman tetangga, korban ya belum punya, biar saya yang sediakan. Atau kambingnya dari saya, atas nama kamu, itu boleh. Dan pahalanya dapat luar biasa. Yang kedua, hukum ini sekaligus menunjukkan kebolehan berkorban untuk orang yang telah tiada, wafat. Nah, ini sepakat semuanya. Baik, saat Nabi menyebutkan umatnya bahkan keluarganya, apakah keluarga Nabi masih hidup semua? Tidak, Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Ketika Nabi mengatakan itu, ibunda dan ayahanda Ammar bin Yasir sudah wafat. Bapak ibu mohon maaf ya, Ammar bin Yasir itu di awal-awal masa Islam, mempertaruhkan orang tuanya nyawanya hanya untuk taklim di masa Nabi. Jadi ketika ketahuan, singkatnya diajak, diambil ketiganya, diinterogasi oleh pejabat-pejabat Quraisy itu. Yang rumahnya sekarang posisinya depan Hotel Hilton itu, ada tempat kipas satu lagi itu Parlemen Quraisy dulu posisinya kalau tidak berubah. Di situ mereka merencanakan banyak keburukan. Diambil, diikat tiga-tiganya, pertama bapaknya dulu. Murtad. Kata bapaknya Ahad, tidak, Allah yang Ahad. Maka diikat dua tangannya, dua kakinya. Di empat kuda berbeda. Ditepuk semua kudanya, maka dia berlari dengan kencang ke empat arah berbeda. Tangan kakinya putus semua. Meninggal. Ibu dan anaknya disuruh melihat, dagunya dibuka, mata dibeginikan. Kemudian ibunya ditarik. Irtadi, murtad. Kata ibunya Ahad, tidak, Allah yang Esa. Maka mohon izin, mohon maaf. Itu ditusuk pakai pedang. Sampai sedang mengandung janinnya dikeluarkan. Dan disuruh melihat Amarnya. Dan Amar itu dibiarkan oleh mereka, tidak dieksekusi. Mereka kira, biarkan, dia akan gila. Meninggal dengan gila dan jadi pelajaran besar untuk umatnya Muhammad. Supaya dia tinggalkan agama mereka supaya tidak jatuh gila. Tidak jatuh gila. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Amar tetap sehat, tetap baik, dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yang paling menarik, ini dua orang ingin ikut ta'lim Nabi, sahabat Nabi, tinggal di zaman Nabi, mau belajar saja sudah mengorbankan nyawa. Suasananya sulit. Ini kita sekarang Masya Allah, enak ta'limnya, nyaman, bukan sahabat Nabi, tidak harus bertaruh dengan nyawa, segala terfasilitasi, belum mau belajar juga. Tapi poinnya, mereka semua oleh Nabi SAW disebutkan umat Muhammad. Ya Allah, untuk umatku yang selama hidupnya belum bisa korban. Kata para ulama disepakati semuanya, dan tidak ada perbedaan pendapat di sini, ijma'. Kebolehan berkorban diatasnamakan pada yang telah wafat itu sah. Hanya Imam Asy-Syafi'i memberikan catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ditekankan adanya pesan atau wasiat. Jadi kalau enggak ada pesan atau wasiat, Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak berlaku. Tapi tiga imam yang lainnya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak harus ada pesan karena redaksi hadisnya tidak menunjukkan itu. Jadi boleh, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Termasuk misalnya sedekah atas nama yang wafat boleh. Ya. Dan tolong cerdas ya. Punya modal sedikit, amalan yang kira-kira pahalanya banyak. Anda punya 50 ribu. Ya, misal, belikan mushaf. Mushaf, simpan di masjid, sudah. Begitu dibaca oleh orang, Anda pahalanya dapat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, kalau ingin bersedekah atas nama orang tua, boleh. Simpan di masjid, dia bacakan, dapat pahalanya. Coba pesan saya, gak usah dikasih foto, gak usah ditulisin gitu kan. Supaya gak rame, biar ini udah simpan di masjid. Antara Anda dengan Allah, selesai. Ya. Baik, tapi gak bisa dikiaskan dengan amalan lain. Hanya ini saja, karena ini taksis, khusus. Saya pengen sholat lah dihadiahkan untuk almarhum misalnya ayah, itu gak bisa ya, karena ada amalan-amalan yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Jelas bu ya?